بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق أن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى أقوام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وكانوا يعتقدون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر للأمر، وأن هذا لم يكن كافيا لدخولهم في الإسلام، وإنما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يفردوا العبادة لله سبحانه وتعالى، من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله. فما أرسلت الرسل إلى أقوامهم إلا من أجل هذه الكلمة، إلا من أجل أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyebutkan bahwa terdahulu dari pelajaran sebelumnya sang penulis menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok kaum yang mana mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah pengatur urusan alam semesta. Namun tetap saja mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja mereka tidak masuk dalam lingkaran Islam, dikarenakan mereka tidak menentangkan tauhid uluhiyah, yang mana itu adalah makna ibadah la ilaha illallah. Selama mereka tidak menentangkan tauhid uluhiyah, selama mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka tidak bermanfaat keyakinan mereka tentang Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. ثم قال الشيخ بعدها: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي المراد من كلمة لا إله إلا الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة، المقصود ما تتضمنه من المعنى لا مجرد النطق بها. فالإنسان الذي ينطق بلا إله إلا الله ثم يأتي ما يعارض ويخالف كلمة لا إله إلا الله لا ينفعه نطقها إذا كان لا يعتقد معناها ولا يعمل به. وهذا هو معنى قول الشيخ: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، فإنه لا بد عليه أن يعتقد معناها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي أنه لا يجوز لك عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يجوز لك أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته أحدا. Dari ucapan penulis yang diinginkan dari kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah maknanya bukan cuma sekedar pengucapan lafadznya. Maksud dari penulis bahwasanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, namun dia menyelisihi kandungan daripada makna la ilaha illallah dari sisi dia masih melakukan kesyirikan, dia tidak mentunggalkan Allah dalam peribadatan. Berarti dia belum mendatangkan hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Karena pengucapan saja kalimat ini, sekedar mengucapkan dengan lisan, namun dia masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini tidaklah bermanfaat sedikit pun sampai dia mentunggalkan Allah, sampai dia merelasisikan apa yang para nabi diutus dengannya, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja. قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهؤلاء الكفار لما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا إله إلا الله عرفوا معناها، عرفوا أنه أراد بهذه الكلمة أن لا يعبد مع الله أحد، وأن لا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الوحيد المستحق لهذه العبادة، فيجوز بوجه من الوجوه صرف عبادة من العبادات لغيره. فلهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهم يتعجبون أن جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة إله واحد وهو الله جل وعلا. Kemudian saya kata sang penulis dari ucapan beliau, dan orang-orang kafir yang jahil mereka mengetahui tentang yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah mengisahkan atau mentunggalkan Allah Ta'ala dengan bergantung padanya, serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah dan berlepas diri darinya. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada mereka, ucapkanlah kalian la ilaha illallah, mereka pun menjawab, apakah orang ini menjadikan sesembahan hanya satu saja, sungguh ini adalah perbuatan, ini adalah sesuatu yang aneh. Yani orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman tersebut mengetahui bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beribadah kepada Allah saja, jangan melakukan kesyirikan kepadanya, hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Mereka mengetahui tentang makna tersebut. Oleh karena itu ketika Nabi SAW katakan kepada mereka hal tersebut, mereka pun terheran-heran. Karena yang mereka inginkan adalah sesembahan lebih daripada satu. Yang mereka inginkan adalah lebih daripada satu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka terheran-heran dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikrarkan kepada mereka. Qala fa idza 'arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dhalik fal'ajab mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimah ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. فالشيخ هنا وكأنه يوبخ هؤلاء الجهلة المشركين في زماننا، فهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله حق المعرفة كما عرفها هؤلاء المشركين. فالمشركون حين علموا المقصود من لا إله إلا الله استكبروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم عرفوا أنه لا يجوز صرف عبادة من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى، مع أنهم مقرون في أنفسهم بتوحيد الربوبية، ولكنهم أشركوا في توحيد الألوهية، فهم عرفوا معنى لا إله إلا الله. أما مشركي زماننا والعياذ بالله فلم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، فتجده يقولها بلسانه ويعمل أعمال المشركين في قلبه وباعتقاده وبأعماله، وهذا والعياذ بالله من أشد الجهل الذي يقع فيه هؤلاء المشركين. Kata penulis berikutnya, apabila engkau telah mengetahui bahwa orang-orang bodohnya kafir di zaman dahulu, mereka mengetahui hal tersebut, mengetahui la ilaha illallah. Namun yang diherankan adalah orang-orang yang mengaku beragama-agama Islam, mengaku beragama Islam, namun dia tidak mengetahui tentang tafsir dari kalimat ini. Apa yang diketahui oleh orang jahil zaman kufar di zaman tersebut? Bahkan mereka menyangka bahwa sekedar mengucapkan dengan lafaz huruf-huruf la ilaha illallah tanpa meyakini dengan hati dari makna kandungan la ilaha illallah. Bahkan orang yang cerdas yang mengaku cerdas di kalangan mereka menyangka bahwasanya makna la ilaha illallah adalah Allah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Oleh karena itu, tidak ada kebaikan pada seseorang yang orang kafir di zaman dahulu lebih pintar dari dia akan arti kalimat la ilaha illallah. Sang penulis dengan ucapan beliau di sini ingin menghina dan merendahkan pertama orang-orang kafir di zaman dahulu. Terlebih lagi bahwasanya sang penulis ingin menghina dan merendahkan orang-orang kafir di zaman kita sekarang ini, orang musyrik di zaman kita sekarang ini, dari sisi mereka mengaku beragama Islam, hanya saja mereka tidak mengetahui tentang makna la ilaha illallah yang ternyata diketahui maknanya oleh orang-orang terdahulu. Orang terdahulu dari kalangan musyrikin, mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, meyakini tentang rububiyah Allah. Bersama dengan itu mereka melakukan kesyirikan dalam uluhiyah, mereka menduakan Allah dalam peribadatan. Ya, orang zaman sekarang lebih jelek, orang musyrik zaman sekarang lebih buruk, dikarenakan mereka tidak mengetahui apa yang diketahui oleh orang musyrik di zaman dahulu. Oleh karena itu, orang dahulu bodoh, orang di zaman kita lebih bodoh. قال فإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب أي عرفت معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود بحق إلا الله وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الرسل الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم إي والله حينما ينظر الإنسان في حال هؤلاء المشركين وما آلوا إليه وما وصلوا إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى ثم يجد نفسه قد اختاره الله سبحانه وتعالى من بين ملايين من الناس أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى يعبد الله ولا يشرك به شيئا فهذا في حد ذاته نعمة من الله عز وجل وجب عليك أن تشكرها أيها الإنسان إذا كنت أو إن كنت من الموحدين فهذا بفضل الله وبرحمته أوصلك إلى ما أنت عليه من هذا الخير وهذا التوحيد وهذه السنة وهذه الاستقامة. Kata sang penulis berikutnya, apabila engkau telah mengetahui apa yang aku sebutkan kepada engkau dengan pengenalan hati, engkau pun telah mengetahui bahwa kesyirikan kepada Allah, atau engkau mengetahui tentang kesyirikan kepada Allah yang Allah Ta'ala katakan kepadanya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia disekutui, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Engkau pun telah mengetahui tentang agama Allah yang Allah utus dengannya para Rasul, dari yang paling pertama di antara mereka sampai yang paling terakhir di antara mereka. Dan mengetahui bahwasanya Allah juga tidak menerima dari seorang pun agama selain agamanya. Engkau mengetahui juga bahwasanya kebanyakan dari umat manusia terhadap perkara kesyirikan mereka jahil akannya. Dari sini memberikan kepada engkau dua kemanfaatan, dua faedah. Yang pertama adalah bergembira akan karunia dari Allah serta rahmatnya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah serta rahmatnya, hendaknya dengan perkara tersebut kalian bergembira dan dia lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Dari sini sang penulis ingin ajarkan kepada kita bahwa ketika kita telah mengetahui keadaan buruk orang musyrik dari peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan mereka berada di dalam kesyirikan, ini memberikan kita pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selama telah memilih kita menjadi orang-orang yang melaksanakan tauhid kepadanya, hendaknya engkau bersyukur. Karena belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kebanyakan orang Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk masuk dalam lingkaran tauhid, mengamalkan tauhidullah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga masuk dalam agama Islam, hendaknya hal tersebut pertama kita yakini bahwasanya itu adalah karunia dari Allah yang patut untuk kita syukuri. Dari sisi lain Allah tidak memberikan kepada orang-orang musyrik ini. Qala wa afadaka aidan al-khauf al-'azim. I wallah. لا بد على الإنسان أن يخاف من أن يقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء الجهال، فهم يجهلون معناها، وهذا الأمر الذي هو الخوف يجعلك يا طالب العلم تجتهد غاية الاجتهاد في تعلم توحيد الله سبحانه وتعالى والإقبال على تعلمه وتعليمه لأهلك أولا ولمن هم حولك من عشيرتك، فإن أعظم ما يتعلمه طالب العلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يعلمه طالب العلم هو توحيد الله تعالى، فما أرسلت الرسل إلا بهذه الأشياء. وقد تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس 10 سنين يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، 10 سنين كاملة متتالية وهو يدعو إلى التوحيد، وما ذلك إلا لعظم هذا الشأن. Kata sang penulis memberikan manfaat kepada engkau yang kedua, yaitu rasa takut kepada Allah yang besar. Betul apa kata beliau bahwa setelah kita bergembira Allah memilih kita untuk masuk ke dalam lingkaran tauhid, demikian juga hendaknya rasa takut yang besar pada diri kita ketika mengetahui bahwasanya Allah memilih kita dari sekian banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh sebab itu hendaknya wahai para penuntut ilmu, kita mempelajari tauhid, kemudian kita mengajarkan tauhid. Hendaknya kita mempelajari tauhid dan mengajarkan tauhid kepada paling pertama adalah anggota keluarga kita, karena setelah kita kaji, kita mengetahui bahwasanya sesuatu yang paling penting bagi diri kita adalah tauhid, untuk kita mempelajarinya dan juga mengajarkannya. Dan telah terdahulu bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah di kota Mekkah dengan kurun waktu 10 tahun beliau mengulang-ulang. Beliau terus melanjutkan memberikan pelajaran tentang tauhid kecuali karena perkara tauhid adalah perkara yang sangat penting bagi kita. قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، من سخط الله تهوي به في جهنم 70 خريفا. فهذا يدل على أن الكلام في مسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يعذر الإنسان بجهله، لأنه قد بلغه من العلم ما بلغه. وربنا جل وعلا يقول لأنذركم به ومن بلغ، فالذي يقرأ القرآن قد قامت عليه الحجة، ولا يوجد في هذا الزمان الذي انتشر فيه العلم ووصل إلى أقصاع البقاع، فلا يوجد بيت من البيوت إلا ووصله هذا العلم، وصله هذا الدين. فلا يظنن الظان أنه يعذر بجهله إن وقع في الشرك، بل لا بد على الإنسان أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى وأن يعلم غيره. وأولى الناس بالتعليم هم أهله وقرابته وذووه، فلا بد أن يسعى جاهدا في تعليمهم دين الله سبحانه وتعالى. Kata beliau berikutnya, sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, karena sesungguhnya apabila engkau telah mengetahui bahwasanya manusia dia menjadi kafir dengan satu kalimat yang mengeluarkan, dengan satu kalimat yang ia keluarkan dari lisannya, terkadang ia mengucapkannya dalam keadaan dia tidak mengetahui, namun tidak ada alasan dengan kejahilan. Datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah mengatakan bahwa seseorang dia mengeluarkan satu kalimat yang ternyata kalimat tersebut bisa membuat dia tersungkur ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jangan menyangka bahwasanya kalimat yang engkau keluarkan adalah perkara yang mudah, bahkan hal tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari lingkaran keislaman, menyebabkan dia kufur, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka dan tidak ada alasan bagi dia. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, liundirukum bihi wa man balag. Al-Qur'an ketika sampai ke rumah-rumah, dan Al-Qur'an telah sampai ke rumah-rumah, tidak ada alasan lagi bagi seseorang untuk mengatakan bahwasanya aku belum mengetahuinya. Aku tidak mengetahuinya. Perkara kesyirikan di zaman sekarang ini tidak lagi diberikan alasan. Oleh karena itu, hendaknya seorang penuntut ilmu, yang paling penting bagi dia adalah untuk mempelajari, lalu dia pun mengajarkan perkara tauhid ini kepada pertama anggota keluarga dia, karib kerabat dia, dan juga handai taulan dia, karena ini adalah perkara yang sangat penting. Qala Syekh, wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama kana yadhunnu al-musyrikun خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. فحينما حذر الشيخ رحمه الله تعالى من أمرين، أحدهما خوف الإنسان على نفسه من أن يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد من أنه إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، بين رحمه الله أن الواجب على الإنسان أن يكون على خوف دائم. ثم يذكر حال قوم موسى حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبين لهم أن سؤالهم أن يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل، فهذا يؤدي بالإنسان إلى الخوف على نفسه وعلى أهله، وهذا الخوف يتطلب منه أن يحرص على تعلم توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تعليم أهله وذويه وقرابته دين الله عز وجل وتوحيده. Kata sang penulis berikutnya, terkadang seseorang mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan dia meyakini bahwa itu adalah perkara yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini juga anggapan dari orang-orang musyrik. Terlebih lagi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau pemahaman tentang apa yang dia kisahkan, Allah kisahkan tentang kaum Nabi Musa bersamaan dengan kesalehan mereka, bersamaan dengan ilmu pengetahuan mereka, bahwa mereka mengucapkan, Nabi Musa datang kepada mereka dan mereka mengucapkan, jadikanlah kepada kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Dari sini hendaknya semakin besar rasa takut engkau dan semangat engkau, takut engkau untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, dan semangat engkau, antusias engkau untuk mengikhlaskan hanya kepada Allah agamanya. Dari sini sang penulis ingin ajarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di kaum Nabi Nuh berupa mereka memiliki ilmu, mereka juga memiliki kesolehan, namun membuat mereka tetap terjerumus ke dalam perkara yang dikhawatirkan. Oleh karena itu hendaknya kita memiliki rasa takut yang besar untuk terjerumus ke dalam permasalahan seperti ini, yang mengajak kita untuk mempelajari tauhid. Demikian juga mengajarkan kepada anggota keluarga kita, mengajarkan juga kepada karib kerabat kita. Dikarenakan rasa takut tersebut membuat kita antusias untuk menghindarkan diri kita dari terjerumus ke dalam apa yang mereka terjerumus ke dalamnya berupa perbuatan kesyirikan. Qala wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'. Kama qala Allah ta'ala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufa al-qawli ghurura. Wa hadha tanbih muhim jiddan من هذه من الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه الجملة فيها فائدة عظيمة، أن من حكمة الله تعالى أنه لم يبعث نبيا إلا وجعل له أعداء من الإنس والجن، كما أخبر ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخذته إليه، ففي الحديث أنه قال له: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قوي، إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستغربا من كلام ورقة: أو مخرجي قومي؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا هو الشاهد، أنه ما جاء أحد من الحق الذي جاءت به الرسل إلا ونصب أو نصب له أعداء سواء من الجن أو الإنس. Kata penulis berikutnya: dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hikmahnya tidaklah mengutus satu nabi pun dengan tauhid ini, kecuali Allah jadikan pula bersama nabi tersebut musuh-musuh. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, demikianlah kami jadikan kepada masing-masing nabi musuh, baik itu dari kalangan syaitan ataupun dari kalangan manusia. Dari kalangan syaitan manusia dan dari kalangan jin, saling mewahyukan sesama mereka kepada sebagian yang lain hiasan ucapan yang menipu. Dan sang penulis ingin ajarkan kepada kita di sini tentang pertama, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nabi kecuali Allah pun akan menjadikan bagi nabi tersebut musuh, dan ini membuat kita berada di atas kewaspadaan. Kemudian yang kedua adalah Allah jadikan di sini ada hikmah, ada tanbih, bahwa seseorang ketika dia telah melaksanakan tauhid, hendaknya dia mengetahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus dari kalangan para musuh tauhid, baik itu dari kalangan jin ataupun manusia, yang akan memusuhi pelaku tauhid tersebut. Wa hadha at-tanbih muhimmun jiddan, wa huwa annahu hatta أتباع الرسل رضوان الله أو صلوات الله وسلامه عليهم لا بد وأن يكون لهم أعداء، فكل من سار على طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا إلا وسيجد له أعداء، فلا بد عليه أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعتقد أن الحق منصور مهما طال الزمن. مهما طال الزمن لا بد وللحق من صولة، فالحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر، وستكون العاقبة للمتقين. فالأمل دافع قوي أيها الإخوة للمضي في الدعوة، فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى الصبر كما أنها تحتاج إلى العلم، فلا ينصبن أحد نفسه داعية إلى الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يتمكن من العلم حتى يواجه به أعداءه. فأعظم سلاح تواجه به أعداءك أعداء الدعوة هو العلم، فإن كان عندك سلاح العلم فإن الله سبحانه وتعالى سينصرك عليهم بإذنه سبحانه وتعالى. Di sini terdapat tanbih bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada para nabi musuh dari kalangan jin dan manusia, demikian juga orang-orang yang meniti atau menempuh jalannya para nabi, niscaya mereka pun akan mendapati hal yang sama, yakni mereka pun akan dimusuhi. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong al-haq seberapapun kuat besarnya musuh-musuh tauhid. Oleh karena itu yang kita butuhkan di sini sekarang adalah senjata untuk bisa melawan musuh kita tersebut, dan senjata tersebut terdapat pada kesabaran dan juga ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan para nabi kemudian mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menempuh jalan dengan pertama bersabar dan menuntut ilmu. Hendaknya mempondasikan diri dengan ilmu untuk bisa selamat sebagaimana para nabi juga selamat dari musuh-musuh mereka. Adzan. Ayo, ila huna insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.